Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله tak henti-henti dan tak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Allahu Azza wa Jalla mudahkan kita kembali untuk melanjutkan kajian rutin yang biasa kita laksanakan. Dan ini semua semata-mata karena taufik dan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh barakallahu fikum, jalan ilmu inilah yang telah menyatukan kita dan mempertemukan kita. Dialah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan dalam ayatnya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah menyeru kepada jalan Allah, ala basiratin, yang dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Maka jalan dakwah serta jalan ilmu adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seyogianya dan sepantasnya lah mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersemangat di atas ilmu bersemangat di atas jalan dakwah. Dan sebaliknya sungguh sangat ironis ketika mereka-mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, menyatakan dirinya sebagai pengikut jalannya As-Salafus Salih, tetapi mereka bermalas-malasan, bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, dan meremehkan ilmu, meremehkan talabul ilmi. Padahal sebagaimana telah kita tahu bahwa sesungguhnya barakallahu fikum, ilmu adalah fadilah, keutamaan, sebagaimana kebodohan dan kejahilan adalah kerendahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memupuk semangat dalam hati sanubari kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada majlis ilmu, dan cinta kepada para ulama. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Telah kita singgung sedikit beberapa baris dari pembahasan seputar khurafat walaysat karamat. Kita akan mengulang kembali apa yang sudah berlalu beberapa baris tersebut untuk menyempurnakan ingatan kita. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Majalah At-Tauhid menyebarkan di bawah judul Khurafat Haula Ad-Dasuqi, khurafat seputar Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi dikenal dengan Ibrahim Ad-Dasuqi. Mereka menyebutnya sebagai wali kutub. Ia lahir di Mesir pada tahun 653 Hijriah atau 1255 Masehi. Kemudian Syekh menyatakan datang dalam Hasyiah As-Sawi, annahu kana yatakallamu bijami'i al-lughat, bahwa dia Ibrahim Ad-Dasuqi ini bisa berbicara dengan semua bahasa, bahasa Ajam, bahasa Siriani, bahasa binatang buas, bahasa burung, wa annahu sama fil mahdi, dan bahwasanya dia berpuasa sejak dalam buaian ibunya. Yakni kata mereka, ia dilahirkan pada malam syak, pada malam yang meragukan apakah sudah masuk atau belum bulan Ramadan. Naam, ini yang dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang meragukan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk berpuasa sehari atau dua hari. Naam, kecuali orang yang memang terbiasa berpuasa. Maka kata mereka barakallahu fikum, ketika para ulama ragu akan munculnya hilal, maka Syekh Ibnu Harun As-Sufi berkata, lihatlah anak yang baru lahir ini, apakah ia minum air susu ibunya? Maka ibunya kemudian menjawab dan menimpali bahwa dari sejak azan subuh ia berhenti minum air susu. Sejak azan subuh. Maka Ibnu Harun As-Sufi kemudian mengumumkan bahwa itu adalah hari pertama bulan Ramadan karena anak yang baru lahir itu sudah puasa. Nah, anak yang baru lahir tersebut sudah berpuasa. Ibrahim Ad-Dasuqi adalah wali kutub yang keempat. Wali kutub yang keempat yang mereka istilahkan para wali kutub. Yang pertama adalah Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, yang kemudian yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang ketiga Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi yang sudah sering antum dengarkan ceritanya. Naam, bahwa dia di satu hari, di hari Jumat, datang ke masjid, kemudian kencing di salah satu pojok masjid, kemudian pulang tanpa salat Jumat. Mereka menyatakan, wah ini bukan orang sembarangan. Naam, ini mesti wali yang bisa melakukan yang seperti ini. Naam, ya subhanallah. Sementara Ahmad Ar-Rifa'i, mereka menyatakan tentangnya sebagai wali kutub yang pertama, diberi penglihatan berada di surga yang keempat. Dia sudah diberi penglihatan tempat duduknya berada di surga tingkatan yang keempat. Naam. Dan ia diyakini salah satu dari empat orang yang dianugerahi bisa menyembuhkan lepra, kebutaan, menghidupkan orang mati. Berarti layaknya barakallahu fikum seperti Nabi Isa alaihi salam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka yakini tentang Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, yang katanya dia pernah datang ke kuburan Nabi dan berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka juga menyatakan tentang Ibrahim Ad-Dasuqi, wara'a al-lawhal mahfuz. Dia telah melihat lawhul mahfuz, catatan takdir. Dan bahwasanya kakinya, naam, tidak muat oleh dunia. Tidak muat oleh dunia. Dan bahwasanya dia bisa memindahkan nama orang yang ia mau dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Naam, orang yang ia inginkan untuk dirubah nasibnya yang tadinya sengsara dirubah jadi bahagia. Naam. Dan bahwasanya dunia dijadikan pada tangannya itu seperti cincin. Wa annahu jawaza as-sidr al-muntaha, dan bahwasanya dia melampaui sidratu al-muntaha, berarti derajatnya sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada termaktub di dalam kitab ini barakallahu fikum. Maka Syekh menyatakan wa hadha kalamun batil, ini merupakan ucapan yang sangat batil. Tidak ada seorang pun yang membenarkan ucapan-ucapan tadi kecuali seorang yang jahil. Bahkan ini merupakan kekufuran yang sangat nyata. Kekufuran yang sangat nyata. Naam. Baik yang ada pada diri orang tersebut ketika ia meyakini demikian, atau berada pada orang-orang yang membenarkan ucapannya. Naam. Karena semua yang ada bertentangan dengan nusus asy-syar'iyyah. Naam. Dia telah berada pada dirinya dari sifat-sifat rububiyah yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan kekufuran yang nyata. Syekh menyatakan fa kaifa ittala'a 'ala al-lawhil mahfuz. Bagaimana bisa dia melihat, menengok Lauhul Mahfuz alladhi lam yattali' alaihi sayyidul khalqi, padahal pemimpin manusia Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib, tidak melihat na'am rahasia yang ada, yang termaktub dalam Al-Lauhul Mahfuz. Na'am. Dan bagaimana bisa, kata Syekh, dia na'am yang qulu darawishihi, na'am au yang qulu darawishahu, dia akan bisa memindahkan. Ad-darawish ini adalah zuhad ba'di turuqi sufiyah, orang-orang zuhud dalam sebagian tarekat-tarekat sufi ini disebut dengan darawish. Nah, maka bagaimana mungkin dia bisa memindahkan orang-orang tersebut dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, dari menjadi penduduk neraka menjadi penduduk surga? Kullu hadhihi khurafat. Maka ini semua merupakan khurafat yang dihikayatkan, barakallahu fikum, oleh orang-orang sufi. Dan ini merupakan kesesatan yang sangat nyata. Maka berhati-hatilah kalian, kata Syekh, membaca kitab-kitab yang terkandung di dalamnya khurafat-khurafat semisal ini. Minha diantaranya adalah At-Tabaqat Al-Kubra Lish-Sya'rani. Naam. At-Tabaqatul Kubra karya Asy-Sya'rani. Wa Khazinatul Asrar. Kemudian Nuzhatul Majalis. Kemudian Ar-Raudul Fa'iq. Dan Wa Mukashafatul Qulub karya Al-Ghazali. Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali. Naam. Wal ara'is lis-sa'alimi fa kulluha kutubun yuhramu tab'uha wa bai'uha. Ini semua adalah kitab-kitab yang haram untuk dicetak dan diperjualbelikan. Mereka menyatakan tentang Ibrahim Ad-Dasuqi bahwasanya ia wafat tahun 606 Hijriyah atau 1296 Masehi dalam umur 63 tahun. Dalam umur 63 tahun. Dimakamkan di kota Dusuk di Mesir. Kata mereka, ia pernah berkata, Ibrahim Ad-Dasuqi pernah menyatakan, tidak akan berakhir hari-hari dunia ini, yakni tidak akan tegak hari kiamat sampai tarekatku tersebar ke seluruh penjuru bumi. Naam, tidak akan tegak hari kiamat sampai tarekatku tersebar ke seluruh penjuru bumi. Naam. Baik, kemudian yang berikutnya, pembahasan selanjutnya adalah anwa'u syu'abil iman. Macam-macam cabang keimanan. Qala Syekh rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada 60 sekian cabang. Kata bid' itu adalah hitungan atau bilangan dari 3 sampai 9. Yang paling afdal dari 60 sekian cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebagian riwayat juga menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian dari cabang iman. Riwayat-riwayat yang lain datang juga dengan jumlah al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Kalau riwayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah 60 sekian cabang. Namun dijelaskan para ulama barakallahu fikum, ketika muncul na'am barakallahu fikum, yang sebetulnya antara riwayat ini dengan riwayat yang lainnya saling menguatkan selama jalur periwayatannya sahih ataukah hasan. Na'am, jika memungkinkan di sana al-jama' bainahuma, digabungkan, dikompromikan, maka itu yang ditempuh. Sehingga yang diambil dalam hal ini dari sisi jumlah adalah jumlah yang lebih besar, yaitu 70 sekian cabang. Kenapa diambil jumlah yang lebih besar sebagaimana diterangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala? Karena kalau diambil jumlah yang lebih besar, dalam hal ini 70 sekian cabang, maka masuk di dalamnya jumlah yang lebih kecil. Tayyib. Kemudian Syekh menyatakan wa qad lakhasa al-hafidhu fil fatah ma awradahu Ibnu Hibban biqaulihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari meringkas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dengan ungkapan beliau, inna hadhihi syu'ab tatafarra'u min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'mali al badan. Bahwa cabang-cabang iman tadi, baik itu 60 atau 70 sekian cabang, maka percabangannya itu mencakup a'malul qalbi, amalan hati, wa a'malul lisan, amalan lisan, wa a'mal al-badan, dan amalan anggota badan, mencakup ketiga-tiganya. Naam. Dengan semua macam bentuknya. Yang pertama, fa a'malul qalbi al-mu'taqadat wan niyat, maka amalan hati dalam bentuk keyakinan dan niat, ini ada 24 khoslah. Ada 24 cabang atau 24 sifat. Yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang masuk dalam kategori iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-iman bidzatihi wa sifatihi wa tauhidihi. Naam. Maksudnya ungkapan ini kembali kepada tiga jenis macam tauhid. Al-iman bidzatihi yakni mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wa sifatihi, mengimani asma wa sifat. Wa tauhidihi yakni tauhid al-uluhiyah. Biannahu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, kata Syekh, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa as-sami'ul basir, dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian juga masuk dalam kategori ini, dari kategori a'malul qalbi adalah keyakinan terjadinya segala sesuatu, munculnya segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk pula iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada takdir baik dan buruknya, iman kepada yaumul akhir, beriman kepada as-su'al fil qabr, pertanyaan di dalam kubur, mengimani nikmat dan azab kubur, mengimani al-ba'ats wan nusyur, kebangkitan, na'am, dan penghimpunan, al-hisab, al-mizan, mengimani as-sirat, al-jannatu, wan-nar. Ini semua barakallahu fikum berkaitan dengan keyakinan keyakinan hati. Juga masuk dalam kategori amalan hati adalah mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhubbu walbughdu fihi, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalan Allah. Demikian pula masuk dalam kategori a'malul qalbi mahabbatun nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'tiqad ta'zimihi, dan meyakini keagungan beliau, meyakini keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam kategori ini, dalam kategori kecintaan kepada Nabi dan meyakini keagungan serta keutamaan beliau adalah as-salatu alaihi, bersalawat kepada Nabi, wattiba' sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Masuk pula dalam kategori a'malul qalbi, amalan lisan, amalan hati adalah al-ikhlas, keikhlasan. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam kategori bab tentang keikhlasan adalah tarkur riya, meninggalkan riya, wan nifaq, meninggalkan nifaq. Naam. Kemudian at-taubah wal khauf, senantiasa bertaubat dan takut kepada Allah azza wa jalla. Ar-raja wasyukur, demikian pula raja, senantiasa berharap, bersyukur, hati ini bersyukur. Wal wafa, menunaikan janji. Was sabr, war ridha bil qada wal qadar. Wat tawakkul, naam. War rahmah, memiliki kasih sayang. Ini semua masuk dalam kategori babul ikhlas. Demikian pula at-tawadu. At-tawadu juga masuk dalam a'malul qalbi. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam kategori pembahasan tentang at-tawadu adalah tauqir al-kabir, memuliakan yang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Wa rahmatus saghir, menyayangi yang lebih kecil. Wa tarku al-kibr wal-ujub, meninggalkan sombong dan bangga diri. Kemudian meninggalkan al-hasad, naam, kebencian dan kemarahan. Ini yang beliau barakallahu fikum rinci sebanyak 24 cabang dari a'malul qalbi, amalan-amalan hati. Kemudian jenis yang kedua, wa a'malul lisan, dan amalan lisan adalah wa tashtamilu ala sab'i khisalin. Amalan lisan mencakup 7 perkara. At-talaffuz bitauhid, melafadzkan tauhid, yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang berikutnya, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang berikutnya, ta'allumul ilmi wa ta'limihi aw ta'limuhu, mempelajari dan mengajarkan ilmu. Kemudian masuk dalam kategori amalan lisan ad-du'a. Yang berikutnya az-zikir. Wa yadkhulu fihi, masuk di dalamnya al-istighfar wat tasbih wastinab al-laghu. Naam, menjauhi perkara yang sia-sia, ucapan-ucapan yang sia-sia dan kotor. Yang berikutnya, yang ketiga, wa a'malul badan, wa tashtamilu ala 38 khaslah, mencakup 38 perkara dari a'malul badan, amalan-amalan anggota badan. Yang pertama, minha ma yata'allaqu bil a'yan, yang berkaitan dengan pribadi. Dan ini ada sebanyak 15 perkara. Satu, bersuci secara hissi dan secara hukm, yakni ma'nawi, suci anggota badan. Yani bersih dari kotoran, ataupun secara hukmi yakni suci dari najis. Wa yadkhulu fihi it'amut ta'am, masuk dalam kategori amalan badan adalah memberi makanan. Wa ikramud dhaif, memuliakan tamu. Wa shiyam fardhan wa naflan, puasa baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wal i'tikaf, begitu pula i'tikaf. Kemudian waltimas Lailatul Qadar, mencari na'am keutamaan Lailatul Qadar, wal hajj wal umrah, tawaf juga demikian. Wal firaru biddin, juga masuk dalam kategori a'malul badan adalah pergi lari untuk menyelamatkan agama. Pergi lari untuk menyelamatkan agama. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam kategori al-firaru biddin, pergi lari dalam rangka untuk menyelamatkan agama, adalah al-hijratu min daris syirki ila daril iman. Hijrah dari negeri syirik menuju negeri iman. Kemudian al-wafa bin nuzur, menunaikan nazar. Naam, wattaharri fil aiman, dan berhati-hati menjaga diri dalam sumpah. Bi an yakuna al-halif billahi sadiqan indal hajah, dengan dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala secara jujur kalau memang dibutuhkan. Na'am barakallahu fikum, untuk bersumpah, karena para ulama membahas dalam perkara sumpah bahwa sumpah itu ada awalannya, ada pertengahannya, ada akhirannya. Na'am. Yang pertama adalah tidak boleh banyak bersumpah. Tidak boleh banyak bersumpah. Meskipun dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak boleh untuk sering-sering bersumpah. Seakan-akan nama Allah subhanahu wa ta'ala menjadi barang dagangan, menjadi sesuatu yang sangat murah. Naam. Apalagi dalam urusan jual-beli. Tidak menjual kecuali dengan sumpah, tidak membeli kecuali dengan sumpah. Ini akan merendahkan na'am kemuliaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang terpaksa harus bersumpah untuk suatu kondisi yang memang dibutuhkan, maka falyakun sadiqan, hendaknya jujur dalam sumpahnya. Kemudian yang kedua, ketika telah bersumpah, na'am, maka di sana ada pertengahan sumpah, yakni adamul hanith, tidak boleh melanggar sumpah. Tidak boleh melanggar sumpah kecuali ada sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik untuk kemudian ia boleh melanggar sumpah yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah akhiran dari sumpah itu ada al-kafarah. Ketika seseorang na'am membatalkan sumpah yang tadinya dia sudah bersumpah, maka hendaknya dia menunaikan kafarah sebagai tebusan atas sumpahnya. Juga Syekh menyebutkan di sini wa ada'ul kafarah, dan menunaikan kafarah. Misal kafaratil yamin, kafarah dari sumpah. Naam. Seorang yang telah bersumpah kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka wajib bagi dia untuk menunaikan kafarah. Kafarah sumpah, ada yang bisa menyebutkan? Siapa yang mengangkat tangan? Ada yang bisa? Atau memang juga belum pernah menunaikan kafarah sumpah? Atau memang tidak pernah sumpah terus dilanggar? Nah, misal ini, saya dulu sudah pernah sumpah terus saya batalkan, maka harus ada kafarahnya. Terus kalau tidak tahu kafarahnya apa, bagaimana caranya? Nah, taib, kafarah sumpah apa? Satu, memerdekakan budak. Yang kedua, atau yang pertama apa? Memberi makan atau pakaian 10 orang miskin. Yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. 6. Anda tidak mau puasa, Ustaz, terlalu ringan. Ngasih baju aja 10 orang haramain. Bagus. 6. Baik, yang berikutnya poin yang B dari jenis yang ketiga, a'malul badan. Wa minha ma yata'allaqu bil atba', yang berkaitan dengan pengikut. Wa hiya sittu khisalin, ini ada 6 perkara. 1. At-ta'affuf bin nikah, menjaga kehormatan diri dengan menikah. Wal qiyam bi huquqil iyal, menunaikan hak keluarga. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam kategori bakti kepada orang tua. Istinabul uquq wa tarbiyatul aulad, menjauhi sikap durhaka dan berupaya, barakallahu fikum, mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Karena kalau kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tuanya, maka insyaallah ta'ala al-jaza' min jinsil amal. Naam. Anak tersebut akan membalas yang baik untuk orang tuanya. Wasilaturrahim, masuk pula dalam kategori birrul walidain adalah silaturrahim wa ta'atus sadah, kemudian taat kepada pemimpin. Naam, ini kaitannya dengan alatba', pengikut. Fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Warifqu bil abid, kemudian berlemah lembut kepada para budak. Naam, berkaitan dengan orang-orang yang menjadi pengikut kita, dalam tanggungan kita. Naam, barakallahu fikum. Kemudian poin yang ketiga adalah poin C dalam kategori a'malul badan. Wa minha ma yata'allaku bil ammah, berkaitan dengan umum. Wa hiya sab' asyara khaslah, ada 17 perkara. Di antaranya adalah al-qiyam bil imarati ma'al adl, melaksanakan kepemimpinan atau menunaikan, menjalankan kepemimpinan dengan penuh keadilan. Berikutnya mutaba'atul jama'ah, mengikuti jama'ah kaum muslimin. Wa ta'atu ulil amr, mentaati penguasa. Kemudian wal islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, ini kaitannya dengan yang bersifat umum. Wa yadkhulu fihi, masuk pula dalam kategori na'am barakallahu fikum, kaitan umum, qitalul khawarij wal bughah, memerangi kaum Khawarij dan para pemberontak. Subhanallah. Ketika beberapa waktu lalu kita menyebarkan buletin atau majalah Asy-Syariah dengan judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, terus muncul pertanyaan ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Hari ini muncul lagi ledakan di Bangil ya, sekitar jam 11 tadi. Nah, kurang lebih ada 3 ledakan bom. Nah, di dalam rumah, bom paku. Yang menyedihkan katanya istrinya bercadar lagi. Ini yang barakallahu fikum, kita selalu na'am menjadi pihak yang banyak mendapatkan getahnya, padahal kita tidak pernah dapat nangkanya, getahnya tok. Na'am. Tetapi jangan pernah berhenti, jangan pesimis, terus berjuang di tengah-tengah umat, menyampaikan al-haq, jelaskan manhaju ahli sunnah kepada masyarakat dan segenap pihak yang berwajib sebatas maksimal kemampuan yang kita miliki. Naam. Kalaupun seandainya pun kita harus mati di tangan mereka, karena mungkin bisa jadi kalian-kalian ini menjadi target operasi mereka, jangan kira. Tetapi barakallahu fikum, sabar dan berbahagia dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang terbunuh di tangan mereka adalah khairu qatla tahta adimi sama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masih tersisa sedikit, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.